Lukas pasal 20. Lambai Tuhan isa gekalon urang-urang jipetamong peng lambalum pesemahan. Nacit gekalon sidro inong bale nyang bit-bit gasin ngon papa. Jipetamong dua boh keping peng temaga lambalumnyan. Laju geken le isa. Dengo ulun pegah. Inong bale nyang gasinnyo jipetamong lebih jai nibak nyang lain. Sabab awaknya jibri ban mandum yang lebih nibak hartaji. Tema menyo inong balenyo, bah pigasin ngon papa, jibri ban mandum yang nabak jihnyan yang diperle ke udip jih kedro. Na urung-urung jime tutu ke hai padup najroh jih baik Tuhan, yang terhias ngon bate yang get-get dan ngon barang-barang yang terpesemah ke potu Allah. Dan isa laju gepegah uba awaknya. Singoh na wateji. Ban mandum yang gatanging nyo tematrelo. Hana mesi anek batepi yang na disino yang tinggai bak tempat ji. Awaknya jitanyong bak isa. Bapak gure, pajan hainyan temat terjadi. Dan puke tanda-tanda ji bahwa katro saat ji hainyan ji teka. Gepegah le isa. Ate-ate ke, bek sampo gata kenong tipe. Jai tat manusia ji teka ngon cara ji pegunanan ulun. Dan laju jipegah laginyo, ulun ke jihnyan, dan katro wateji. Dan pu mantong yang dipegah le awaknyan, bek ke gata penyo, dan bek gata setot awaknyan. Menancit bek gata takut, menyo gata dengo haba muprang, dan urung berontak. Ban mandumnyan kebit harus terjadi lebih ile. Dan nyan bukon tanda, bahwa donyanyo katro wate kena kiamat. Dan ohlehnyan, isa laju gepegah lom tutu haba gopnyan. Bansa yang saboh, temaji muprangon bansa yang lain. Dan nanggro yang saboh, temaji jak perang nanggro yang lain. Dipat mantong na terjadi gempa bumo yang paling hebat, bala musim dek dan bala penyakit. Tema teka hai-hai yang paling temakut dan megrum-grum su metaga atuh langit. Tema si goh lom bandum yang terjadi. Gata temaji drop dan ji inaya. Gata laju ji babak sidang lam rumah-rumah ibadat dan ji petamong lam gelap. Menancit gata temaji bahu uke raja-raja dan uke ureng yang mat kuasa sabab gata tasetot ulun. Nyan kehwate ji nibak gata ke gata pesampo haba get nibak Allah. Dan cok ke tekat yang bulat bahwa gata hanakawate kehai pun yang haruh gata pegah ke tebiladro. Ulun kerja tema ulun beri ubak gata tutu haba dan kebijaksanaannya. Sampo hana mesir ropih nibak musuh-musuh gata hase jilawan atawa jisanggah pun yang gata pegah. Gata tema jikianat le mangon yah gata, le sedara-sedara gata, le warih kaum gata dan le rakan-rakan gata. Siladum nibak gata laju jipoh mati le awaknya. Gata temaji banci le mandum ureng sabab gata murid ulun. Bahpih menan mesi on-ok yang naba ule gata hanag gado. Menyo gata mutun dan sabah, gata temas selamat. Menyo gata takalon Yerusalem kaji kepung le tantra. Gata laju ta tepu bahwa bandanyan hana trip le temah hancu. Bak watenyan ureng yang na tinggai di Yudea harus jiplung u gunung-gunung. Ureng yang na tinggal lam banda harus ditinggai bandanyan. Dan ureng yang na di luar banda bek ditamong lam banda. Sabab bak uro-uro yang lagenyan nake uro-uro teperut hukuman. Dengan na lagenyan kata jadi lage pun yang kata tulis lam Alkitab. Lumpah tat pedih wate teka uronyan ke ureng inong yang tengah mume. Dan menancit mak yang mantong ji pemom sinyak. Nanggronyo temaji teka azib yang paling parah. Dan Tuhan laju gehukum bansanyo. Nanyang gehukum ngon pedeng. Nacit yang basi bago ureng kenongten. U nanggro-nanggro ureng lain. Dan ureng-ureng yang hana jituri Allah. Temaji gilo-gilo Yerusalem. Sampuan habih wate yang kage petente. Le Tuhan keawaknya. Untuk bak mata uro. Bulan dan bintang-bintang tema lemah tanda-tanda. Atuh bumo, bansa-bansa teka temakut. Yongan bingung wate jitika gelante nganggu lumbang laut. manusia tema teka temakut si tengoh mati. Wate jihadap pun yang tema terjadi, ban sigom donyanyo. Sabab yang mat kuasa atu angkasa raya, laju diteka karungan tung bayung. Bak wate nyanke, anuk manusia tema teka lam awan ngon kuasa kemuliaan yang raya. Menyohai-hai nyan kaji pepun terjadi. Bedoh ke dan beot ke ule gata. Sabab si kejap tu gata tema tepe selamat. Dan Isa laju gecalitra ba awak nyan misu yang lain. Ngingkeh atuh ba ara dan ban mandum ba kaya yang lain. Menyo pucuk-pucuk jika di pepondeh tekalon gata tetepu bahwa musim kung karap teka. Menancit menyo gata nging hai-hai nyan terjadi. Gata temata tepu bahwa pautu Allah dengan rejang tat gemat perintah si bago raja. Buta tepu ke bahwa hai-hai nyang laganyan tema terjadi. Si gohlom urung-urung yang udep bak watenyo tema mate ban mandum. Langit ngon bumo tema hancu. Tema haba nyang ulun pegah tetap nasi umum masa. Jaga ke drog gata. Bek lalo gata ngon gata teguk ikruh dan mepoya-poya hana metente. Atawa lalo gata pikai ke hai-hai udip gata. Sampo gata hana siap wate uronyan teka ngon hana tersangka-sangka. Sabab uronyan temaji teka lagi perangkap ke mandum ureng yang na atuh rung bumonyo. Menjaga-jaga ke dan mendoa ke sabi. Mangat gata hase gata hadap ban mandum hai yang tema terjadi. Dan gata hase tajak menghadap ngon anak manusia. Isa gesemubut ni bak bait Tuhan wate uro. Dan oh wate malam gop nyan laju gejak u bukit Zaitun. Laju getinggai ni bak tempat nyan. Tip-tip bengoh ban mandum ureng jijak u bak bait Tuhan. Kejijak dengo Isa gesemubut.